السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا صالحا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد Pendengar RRI yang kami muliakan, sungguh merasa senang pada saat ini dapat bersua kembali melalui udara dengan saudara-saudara seiman, seakidah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada kesempatan ini adalah surah An-Nisa ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa hu ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan pada terjadinya hari itu. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Saudara pendengar yang berbahagia, ayat ini sungguh memiliki kedalaman makna bahwa tidak ada Tuhan lain yang akan datang yang mencampuri dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan pun mereka angkat yang mereka proklamirkan sebagai Tuhan, itu adalah palsu dan menunjukkan ketidaktahuan tentang hakikat Allah sebagai pencipta alam semesta. Kalimat Allahu la ilaha illahu menunjukkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada syariat yang menggambarkan kesejahteraan manusia selain syariat Allah. Seluruh manusia akan kembali kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka perintahnya adalah kebaikan bagi manusia dan larangannya merupakan kewajiban untuk dijauhi yang merupakan kebaikan pada sisi lain bagi manusia. Pendengar yang berbahagia, di sini Allah mengatakan la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Sungguh Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Jadi ini merupakan tanda kebesaran Allah. Dia menciptakan kita generasi demi generasi, satu-satu. Merupakan kebesarannya ketika mulai dari generasi pertama Adam alaihissalam sampai generasi terakhir nanti, Dia kumpulkan jadi satu. Mengumpulkan suatu yang berserakan merupakan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang sulit, karena memang Dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Kemudian yaumil qiyamah, ini menunjukkan sebuah hari di mana hari itu ada di dalam ilmu Allah ya. Sengaja disembunyikan, banyak manfaatnya. Pertama, agar kita senantiasa bersiap untuk menghadapi hari tersebut. Yang kedua, agar kita senantiasa mawas diri bahwa hari itu adalah hari yang dimana Allah mengumpulkan kita. Yang ketiga, hari itu adalah merupakan kepastian. Allah mempunyai ilmu yang lebih dalam dari kita. Kita harus percaya dan yakin bahwasanya Dialah yang membangkitkan kita dari alam kubur kita. La raiba fi, tidak diragukan terjadinya hari kiamat itu. Kenapa? Ya, tidak perlu diragukan karena kita tidak ada hak untuk meragukannya. Tanda-tandanya sudah diberi Allah. Mulai dari pecahnya, meletusnya gunung, retaknya bongkahan-bongkahan lapisan bumi yang paling bawah, terjadinya bencana-bencana, peperangan demi peperangan yang tidak habis-habisnya, demikian juga berbagai kondisi alam yang sudah semakin tua, ini menunjukkan bahwasanya bumi ini ada masa validitasnya, ada masa kehancurannya, solahiyahnya ada telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu kalau kiamat itu ada, sebab kita sedang menjalani proses kiamat. Bukankah kita kecil, kemudian besar, kemudian dewasa, kemudian tua? Bukankah dulu semua badan kita kokoh, sekarang lemah, sekarang sudah mulai kurang dan berkurang dan berkurang sampai kita wafat? Dan itulah tanda kiamat. Proses kiamat itu terjadi pada setiap insan. Wa man asdaqu minallahi haditsan. Tidak ada yang lebih benar ceritanya kecuali Allah. Kenapa? Sebab dialah sebagai pusat informasi, dan dialah yang wajib dan berhak untuk dipercayai. Dia memiliki, dia yang mengatur. Nah, pendengar yang berbahagia, sungguh sangat menarik bila kita minta pendapat dari kedua ustaz kita, Ustaz Perdana dan Ustaz Ardi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ayat ini merupakan salah satu dari beberapa ayat yang redaksinya Allah mulai dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwa, ya kan? Yang maknanya menunjukkan bahwa ayat ini berisi kandungan tentang ajaran-ajaran yang bersifat uluhiyah, ketuhanan, untuk menunjukkan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang patut untuk disembah, yang memiliki kekuasaan, dan tidak ada yang lain yang memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu pun Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup tegas di sini, bahkan keterangan lanjutan Allah menegaskan dengan bahwa dialah yang akan memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan manusia pada hari kiamat nanti. Sebenarnya ayat ini di samping mengokohkan keimanan seseorang dengan pernyataan Allahu la ilaha illa huwa, pada sisi yang lain ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung mengancam orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan hari kiamat sebagai hari pembalasan, atau orang-orang yang atau akan mencoba untuk menyadarkan orang-orang yang selama ini terjerumus ke lembah kemaksiatan sehingga akhirnya dia terlupa daripada keberadaan hari kiamat ini. Nah, Ustaz Hanafi, ada yang ingin saya tanyakan di sini ya. Yaitu kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha. Akan tetapi permasalahannya adalah melihat kondisi umat Islam sekarang ini yang banyak terjerumus ke lembah kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ternyata pemahaman mereka terhadap akidah dan tauhid ini itu menipis sekali atau sangat berkurang sekali, sehingga akhirnya perbuatan-perbuatan yang terlarang itu mereka lakukan. Mereka sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak sadar kalau dirinya itu sudah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini Ustaz, cara kita untuk mengokohkan nilai-nilai tauhid ini dan dapat kita aplikasikan di dalam perbuatan kita? Ya, kalau melihat kondisi ini, memang apa yang dikatakan oleh Ustaz Ferdana tadi adalah merupakan suatu realitas. Namun kita sebagai umat Islam, sebagai orang tua, sebagai pengasuh, sebagai pendidik, jangan berputus asa. Sebab kejadian atau kondisi seperti ini bukan suatu mata rantai yang berdiri sendiri, dia kan ada penyebabnya. Maka saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam bukunya, bila Anda mau obat, cari tahu dulu apa penyebabnya, penyakitnya, baru dicari obatnya yang manjur dengan cara memutar haluan 180 derajat, walaupun dalam proses yang menuju ke arah situ. Nah, maksudnya apa? Kalau dulu kita sebagai orang tua kemarin-kemarin tidak pada peduli dengan pendidikan anak kita, akidahnya, perkembangan akhlak dan kemauannya, tapi sekarang kita harus rubah 180 derajat. Kita peduli dengan akidahnya, kita peduli dengan pergaulannya, kita harus membimbingnya dalam konsep-konsep tauhid. Inilah yang saya melihat, bahwa ya memang di Indonesia ini pemahaman tauhid itu tidak merata benar kekuatannya. Ada orang yang memahaminya dengan baik dan benar, alhamdulillah, ini kita sangat-sangat sangat-sangat senang. Tapi bila mereka hanya memahami Tuhan itu ada di masjid, setelah keluar dari masjid ada Tuhan, berarti inilah orang-orang yang sangat tipis pemahamannya. Akhirnya apa? Mereka berbuat maksiat, mencuri, mungkar, dan melakukan hal-hal yang berdosa sehingga mereka tidak merasa berdosa, padahal Allah menganggap itu adalah sebuah perbuatan yang sangat-sangat mungkar. Jadi penanamannya tidak ada lain, dimulai dari diri pribadi, keluarga, dan proses pendidikan itu sendiri. Maka kepada pemerintah kita harapkan, walaupun negara kita ini bukan negara agama, tetapi penduduknya kan beragama, selamatkanlah akidah penduduknya. Bolehkah memakai nama negara untuk menyelamatkan akidah penduduk? Kenapa tak boleh? Kenapa? Alasannya satu, bukankah negara berkewajiban menjaga, bukan menjaga fisik rakyatnya, tapi menjaga mental rakyatnya. Itu kewajiban negara, sama dengan kewajibannya memberi makan rakyatnya, memberikan kecukupan untuk mereka. Nah, ini mungkin yang dari saya. Iya, jadi memang menarik sekali ketika kita berbicara tentang ayat ini yang merupakan, saya melihat ada dua permasalahan daripada rukun iman yang sangat ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama itu adalah tauhidullah, beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah al-iman biyaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Memang Ustaz, kalau kita melihat saat sekarang ini semakin meningkatnya pengetahuan manusia terhadap katakanlah teknologi atau alam semesta ini, semakin orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ia mengira bahwa pengetahuan dia itu melebihi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat sekarang ini kita menjumpai orang-orang yang mengingkari adanya yaumul ba'ts, walaupun itu juga sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dan para sahabat serta para tabi'in. Nah, yang ingin saya pertanyakan Ustaz, sering sekali kita menjumpai di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara al-iman billah dengan yaumul akhir. Ya, seperti di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an misalnya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman billah dan iman yaumul akhir. Kira-kira apa kaitan antara al-iman billah dan iman biyaumil akhir ini, Ustaz? Ya, ini sangat menarik bila kita melihat dalam konteks yang sangat luas, bahwa kedua-duanya ghaib ini. Sebenarnya. Iya, dua-duanya. Dua-duanya ghaib. Iya. Nah, kita hanya cuma menampak tanda-tanda asari rahmatillah. Iya. Tanda-tanda ciptaan Allah, kebesaran rahmatnya. Tetapi hati kecil kita, walaupun ghaib ini tidak nampak, hati kecil kita tetap mengakui dan mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah Tuhan kita. Nah, ditambah lagi dengan konsep informasi wahyu yang tidak diragukan pada kebenarannya, dengan utusan Nabi Muhammad, ditambah lagi dengan mukjizat yang terus-menerus dibukakan Allah di dalam Al-Quran di depan mata kita. Nah, hubungan yang ghaib ini Allah dengan yang ghaib yang bernama hari akhirat ini sangat diperlukan. Kenapa? Sebab setiap orang bila mengetahui ending dari perbuatannya, dia akan mikir-mikir. Dia akan memperhatikan dan betul-betul mempertajam analisanya. Ini perbuatan ini bagus nanti atau tidak, sehingga pada masa akan datang dia akan lebih hati-hati. Jadi beriman kepada Allah dan yaumil akhir adalah merupakan kepastian. Kenapa? Karena kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir adalah yang merupakan mata rantai yang tak bisa diputus. Karena yaumil akhir inilah hari yang dimana kita ingin, ya, kalau kita hari ini bersama-sama di RRI ini misalnya berbicara di hadapan para pendengar yang mulia, adik-adik remaja dan seluruh kalangan, maka pada hari akhirat kita ingin apa? Kita ingin ada hasilnya. Kita ingin punya samarah, buah yang ingin kita kecap bersama di yaumil akhir, berupa nilai-nilai kebaikan dari Allah lewat mungkin nasihat sepatah dua kata, ya, arahan-arahan yang memang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah di dalam Al-Quran ini, sehingga ruh kita berkembang, jiwa kita hidup, dan batin kita menjadi tenang. Pendengar yang berbahagia, ini mungkin yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pardi.